brother, my sister. Welcome to our country. Let's stand together. Come on. Jai kaki, oh tapi jangan pernah lupa untuk selalu sehatkan diri. Berlari di pagi hari, biar renggak cepat mati. Cita-cita ngebanggain orang tua, bisa kerja di ibu kota. Bukan jadi pendeta, bukan jadi tukang sapu kereta. Niatnya bikin usaha, malah jadi pengedar ganja. Kerjanya cuma nyantai, tunjuk sana, tunjuk sini, manjain kaki tiap hari. Aku